إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita al-jam' bain as-sahihain. Kita masuk hadis yang ketiga. Bab idza qala al-musyrik 'inda al-maut la ilaha illallah. Bab apabila orang musyrik ketika meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau ada orang kafir kemudian di saat ia meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah ucapan la ilaha illallah bermanfaat? Jawabnya sangat bermanfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man mat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. An al-Musayyib, dari al-Musayyib atau al-Musayyab, anna Abu Talibin lamma hadaratul wafah, bahwasanya Abu Talib ketika telah hadir kepadanya wafat, maksudnya dalam sakaratul maut, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada beliau dan ternyata di sisi beliau ada Abu Jahal. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayam, qul la ilaha illallah kalimatan uhajj wa firatin ashhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini yang akan aku akan membela engkau. Dalam satu riwayat, aku akan bersaksi untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, berkatalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ini dua orang ini pentolannya musyrikin Quraisy, yang ketika Abu Talib di saat beliau sakaratul maut ternyata ada dua pentolan Quraisy ini di sisinya. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah kamu membenci agama kakekmu Abdul Muttalib, agama ayahmu Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimanihi hatta qala akhir shay'in kallamahum bihi huwa ala millati Abdul Muttalib. Dan keduanya yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah terus ya mengajaknya bicara sehingga akhirnya kalimat terakhir, ucapan terakhir Abu Talib adalah bahwa ia berada di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Afi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan ia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha an. Sungguh aku akan mohonkan ampunan untukmu hai pamanku selama aku tidak dilarang. Fanazalat, lalu turunlah ayat ini. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah selayaknya untuk Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin setelah jelas kepada mereka, walaupun itu adalah karib kerabat mereka, setelah jelas kepada mereka bahwasanya mereka penduduk neraka jahanam. Artinya sudah setelah jelas kalau ia mati di atas kekafiran. Wa nazalat, kemudian Allah turunkan lagi firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadis ini, akhi, banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Kita ya bahas sedikit demi sedikit sambil kita mengambil faedahnya. Bahwa ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut, Abu Thalib ini Pak, paman Nabi yang sangat membela Nabi. Dan Abu Thalib ini Pak, yakin sekali akan kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib bersyair, ya, dengan syair yang indah akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya satu, Abu Thalib tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa sebatas meyakini saja bahwa Islam itu benar enggak cukup. Saya yakin Islam benar, tapi saya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Saya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kita katakan kalau gitu Anda tidak dianggap sebagai orang Islam. Makanya kan Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu apa? Keyakinan dengan hati, terus ucapan dengan lisan, terus amalan dengan anggota badan. Kalau keyakinan hati saja tanpa ucapan dengan lisan tidak diterima. Iya. Bahwa Abu Thalib ketika hadir kepadanya wafat, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ini menunjukkan saudaraku, bolehnya kita menghadiri sakaratul maut orang kafir dalam rangka untuk mentalkinkan dia la ilaha illallah. Enggak apa-apa. Kita punya teman misalnya orang kafir dan dia sedang sakaratul maut. Ya udah, kita segera datang, ini kesempatan. Mudah-mudahan dia mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kita ucapkan, katakan kepada dia, ucapkan la ilaha illallah. Iya. Faedah hadis ini juga menunjukkan Pak, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Sampai-sampai di saat sakaratul maut Nabi tetap datang. Nabi sangat ingin Abu Thalib wafat di atas apa? Islam. Iya. Maka dari itulah kita pun ya akhi hendaknya semangat dalam berdakwah. Terus kita berdakwah. Ini ya. Mengajak manusia kepada Islam yang kafah. Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Wa indahu Abu Jahal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ternyata di sisi Abu Thalib ada siapa? Abu Jahal. Lalu Rasulullah bersabda apa? Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan Pak, bahwa yang disyariatkan dalam mentalkin adalah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan apa? La ilaha illallah. Tapi aneh Pak, di banyak masyarakat kita mengatakan, katanya jangan la ilaha illallah kepanjangan. Jadi gimana? Allah, Allah, Allah. Sebab katanya kalau si mayat mengucapkan la ilaha illallah, pas la ilaha meninggal, musyrik dong. Nah ini Pak, ini namanya menolak hadis dengan akal-akalan. Udah gitu akalnya error. Kaif? Allah tahu si hamba ini akan mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu bukan kesalahan hamba. Rasulullah yang mengatakan talqinkan dengan ucapan la ilaha illallah. Kamu mau rubah dengan sebatas ucapan apa? Allah. Loh, sekarang apa bedanya ucapan la ilaha illallah dengan ucapan Allah saja, Pak? La ilaha illallah kalimat yang menafikan adanya ilah selain. Semua yang disembah selain Allah batil. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Tapi kalau ada orang mengucapkan Allah, Allah saja, apakah meniadakan selain Allah? Tidak. Orang-orang musyrikin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab apa? Allah. Apakah dengan mereka mengucapkan Allah mereka masuk Islam? Tidak. Iya. Maka la ilaha illallah afdalu dzikr. Zikir yang paling utama. Nah, di sini juga menunjukkan akhi fadlu kalimat la ilaha illallah. Keutamaan ucapan la ilaha illallah. Dan bahwasanya orang yang akhir ucapan dia di saat ia sakaratul maut, ya, akhir ucapannya la ilaha illallah, ia sudah mendapatkan jaminan surga. Masya Allah. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya dalam hidupnya adalah ucapan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Iya. Cuma masalahnya Pak, tentunya kita pun juga bukan sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tanpa mengetahui apa maknanya dan konsekuensinya apa. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi mistiknya kuat. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi berbuat kesyirikan dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan. Katanya wali yang ada di kuburan ini bisa memberikan apa manfaat dan mudarat. Katanya wah masya Allah. Bagaimana akan bermanfaat la ilaha illallah kalau ternyata ia melakukan pembatal la ilaha illallah. Kira-kira kalau antum sholat kentut sah gak? Sholatnya sah gak Pak? Gak sah. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ia melakukan pembatal la ilaha illallah, bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kata Rasulullah, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah." Ini menunjukkan Pak bahwa kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasulullah bisa membela Abu Thalib di hari kiamat. Berarti bermanfaat tidak? Bermanfaat. Nah inilah yang diinginkan dari judul bab ini. Bab apabila ada orang musyrik, ya ketika di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Artinya bermanfaat tidak? Jawabnya bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya pentolan musyrikin Quraisy yang masih saudaranya Abu Thalib ini, ya karena paman-pamannya Nabi kan banyak, ya ada Abu Thalib, Abu Jahal, ini dua-duanya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, ini paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rupanya Abu Jahal yang ada di situ apa? Hai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama ayahmu Abdul Muttalib? Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengulangi lagi, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah." Abu Jahal mengulangi lagi ucapannya. Sampai akhirnya Abu Thalib pun memutuskan untuk wafat di atas agama Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dari sini kita ambil faedah apa, Pak? Bahaya teman-teman yang buruk. Iya. Abu Thalib ini meninggal di atas kekafiran gara-gara teman buruk nih, Pak, di sisinya. Kalau Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah waktu itu tidak ada, ada kemungkinan besar mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena gara-gara ada ini, makanya saudara-saudara kau sekalian, masalah teman itu penting sekali. Kalau antum berteman dengan teman-teman yang buruk pas antum sakaratul maut yang hadir mereka, antum bukan disuruh mengucapkan la ilaha illallah, disuruh dangdutan, Mas. Ya. Disuruh nyanyi dan yang lainnya. Maka dari itulah penting, akhi, kita ingin ketika kita wafat, ketika kita sakaratul maut, yang hadir itu siapa? Teman-teman yang saleh yang mentalkinkan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tentunya, Pak, di saat kita sakaratul maut itu yang akan hadir pasti teman akrab kita. Makanya dalam Islam penting sekali, ya, Islam sangat memperhatikan masalah teman tersebut. Makanya dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 26 kalau enggak salah, Allah Ta'ala menceritakan tentang penyesalan penduduk api neraka yang ia masuk neraka gara-gara temannya itu. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Ia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya apa? Peringatan. Hati-hati, ya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Istaksiru minal ikhwanis salihin. Perbanyaklah teman-teman kalian yang saleh. Tidak ada yang namanya istilah bergaul dengan siapa saja. Saya enggak mau kuper, saya pengen disebut gaul. Akhirnya bergaul dengan semua orang tanpa memilah, tanpa memilih. Itu bukan manhaj Islam, saudaraku. Manhaj yang diajarkan Rasulullah SAW, jadikan teman akrabmu orang saleh. Rasulullah SAW sabda apa? Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu akan berada di atas agama siapa? Khalilnya. Khalil itu siapa sih? Teman akrab dia. Ya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, kata Rasulullah. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa ia berteman. Lihat. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, bahwa di antara macam kufur besar itu kufur iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Nah, Abu Thalib ini hatinya meyakini kebenaran Islam, Pak. Lisannya pun juga meyakini kebenaran Islam. Tapi ia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan sombong untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau. Makanya sebagaimana pernah saya sampaikan, ya, bahwa kufur besar itu ada 6 macam. Yang pertama disebut dengan kufur apa? Takdzib. Kufur mendustakan. Apa itu? Seseorang meyakini secara hatinya bahwa Islam itu dusta, para rasul itu dusta. Dan ia mengucapkan dengan lisannya bahwa Islam dusta. Jadi ia mendustakan Islam dengan hati dan lisan. Ada lagi kufur juhud, kata para ulama. Apa itu kufur juhud? Seseorang mendustakan dengan lisannya tapi membenarkan dengan hatinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun yakin Nabi Musa itu benar. Tapi lisannya mendustakan Nabi Musa. Bahkan badannya memerangi Nabi Musa. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa'uluwa. Mereka Fir'aun dan ya, bala-bala tentaranya mengingkari risalah Nabi Musa sementara hati mereka meyakini kebenarannya, kata Allah. Ini namanya disebut dengan kufur apa? Kufur juhud. Ada lagi yang disebut dengan kufur iba wal istikbar, kufur enggan, kufur sombong. Ini kufurnya iblis, kufurnya Abu Talib juga. Di mana Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal hatinya meyakini, lisannya pun bersyair tentang kebenaran Islam. Tapi masalahnya ia enggan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ia lebih memilih ya agama ayahnya Abdul Muttalib itu. Ia bersombong diri untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan juga akhi, al-ibratu bil khawatim. Umur yang paling menentukan itu akhirnya, bukan awalnya. Umur seseorang yang paling menentukan itu akhirnya. Seseorang itu tergantung di atas apa yang meninggal. Kalau selama hidupnya masya Allah beramal soleh, takwa, wafatnya di atas kekafiran, neraka. Kalau ada seseorang selama hidupnya berbuat maksiat, ya kufur dan yang lainnya, wafatnya dalam keadaan Islam bertaubat kepada Allah, surga insya Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah 60 sana fi ma yabdulin nas wa huwa min ahli an-nar. Ada orang yang beramal soleh 60 tahun lamanya sesuai yang tampak kepada manusia saja, ternyata ia penduduk api neraka. Masya Allah. Makanya kita-kita nih yang sekarang alhamdulillah sudah dapat hidayah, jangan pede dulu mas. Saya udah banyak ilmunya, sudah banyak amalnya, insya Allah saya surga. Dari mana tahu? Dari mana kita tahu bahwa kita akan wafat di atas kebaikan? Kewajiban kita bersungguh-sungguh, jangan tertipu dengan banyaknya amal, jangan tertipu dengan apa? Banyaknya ilmu, jangan ya akhi. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersungguh-sungguh menjaga ketakwaan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqul, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya kata para ulama apa? Artinya bersungguh-sungguhlah kamu menjaga ketakwaan kamu sampai akhir hayat kamu. Iya. Jangan kita malah sengaja mencampakkan diri kita kepada apa? Maksiat, fitnah dan yang lainnya yang bisa merusak iman kita, takwa kita dan yang lainnya. Kita tidak pelihara ketakwaan kita, keimanan kita ya. Iya. Maka dari itu ya akhi, yang dilihat dari umur kita itu akhirnya, bukan apa? Bukan awalnya, bukan. Maka dari itu kita harus berjuang bagaimana kita wafat di atas husnul khatimah, di atas kebaikan, itu yang kita harapkan saudaraku. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha an. Aku akan mohonkan ampunan selama belum dilarang. Kenapa? Karena kan memohonkan ampunan telah ada dalil yang memerintahkannya. Dan dalil-dalil yang sifatnya umum itu belum ada pengkhususannya, Pak, di saat itu. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami dalil tentang perintah untuk memohonkan ampunan umum karena belum ada apa? Hadis yang mengkhususkannya. Ini menunjukkan bahwa suatu dalil yang sifatnya umum, maka kita amalkan sesuai dengan keumumannya. Tidak boleh kita khususkan kecuali dengan apa? Dalil lagi. Tidak boleh kita khususkan dengan menurut pendapat saya khusus ini. Oh, tak dulu dalilnya mana khusus pengkhususan? Iya. Yeah. Banyak sekali Pak dalil-dalil yang bersifat umum dan ternyata tidak ada pengkhususannya, Pak. Salah orang yang mengatakan ma min am illa waqad khusis. Tidak ada satupun dalil yang umum kecuali telah ada pengkhususannya. Ini perkataan yang salah. Justru kata Syekhul Islam Taimiyah, banyak dalil yang umum belum ada pengkhususannya. Maka kalau kita mendapatkan suatu dalil yang bersifat umum, amalkan aja dulu deh sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh misalnya, kalau antum mendapatkan dalil tentang perintah untuk ziarah kubur, ya udah amalkan sesuai dengan keumumannya, berziarah kuburlah, kata Rasulullah. Ternyata antum dapatkan lagi hadis Rasulullah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Oh, berarti ini mengkhususkan. Untuk wanita khusus tidak boleh sering-sering. Lihat ya akhir Islam, azan ya Allah wa yakum. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan suatu dalil kecuali dengan dalil. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada keumuman dalil istighfar. Maka Nabi mengatakan apa? Aku akan mohonkan ampunan untukmu, hai pamanku, selama belum dilarang oleh Allah. Ternyata apa? Allah turunkan pelarangan. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikiin walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim." Tidak layak seorang nabi, tidak pula orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang yang musyrik setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk neraka jahanam. Ini menunjukkan kita ambil faedah apa, Pak? Bahwa kita tidak boleh memohonkan ampunan untuk orang yang wafat di atas kekafiran. Tidak boleh. Kalau misalnya ada orang kafir, lalu kita sebutkan apa? Almarhum Fulan bin Fulan ternyata orang kafir. Emang almarhum artinya apa? Yang dirahmati. Orang kafir dirahmati apa enggak, Pak? Mana mungkin mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Iya. Jadi yang kita doakan dengan ampunan dan rahmat siapa? Orang yang wafat di atas keislaman, di atas la ilaha illallah, itu yang kita doakan, siapapun dia. Ya. Hatta di ahli bid'ah, kalau dia wafat di atas la ilaha illallah, mohonkan ampunan buat dia, Pak. Supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ikhwata Islam, azani Allah. Tapi kalau dia ternyata bukan muslim alias kafir, walaupun itu karib kerabat kita, walaupun itu ayah kita, walaupun itu ibu kita, kita dilarang untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Dilarang. Iya. Lalu kemudian Rasulullah sangat bersedih. Kenapa? Karena pamannya Abu Thalib wafat di atas kekafiran. Allah pun turunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka. Hidayah yang dimaksud di sini, Pak, hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hidayah ilmu. Yang kedua disebut hidayah amal. Hidayah ilmu disebut oleh para ulama dengan istilah hidayatul irsyad. Sedangkan hidayah amal disebut dengan hidayah taufik. Iya. Dalam hadis, dalam ayat ini Allah mengatakan, engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa innaka latahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ya. Dua hidayah ini berbeda. Yang ayat dalam ayat yang dinafikan oleh Allah di sini hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya milik siapa? Allah semata. Sedangkan yang disebutkan dalam ayat tadi adalah hidayah ilmu. Maka kalau Rasulullah SAW memberikan hidayah, betul. Hidayah berupa apa? Ilmu. Adapun hidayah taufik hanya milik Allah saja. Iya. Maka dari itulah Pak, kewajiban kita hanya sebatas berusaha, berdakwah. Masalah hidayah siapa yang memberi? Allah, selesai. Yang penting kita sudah dakwahi. Adapun yang memberikan hidayah siapa? Allah. Ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, kenapa Allah tidak berikan hidayah kepada dia? Pasti ada sebabnya. Pasti ada apa? Sebabnya. Banyak hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat hidayah, Pak. Bisa jadi yang pertama, hatinya memang tidak menginginkan hidayah. Hatinya apa? Tidak menginginkan hidayah. Bisa jadi karena hatinya tidak cocok untuk mendapatkan hidayah karena banyak sekali penghalang-penghalang untuk dapat hidayah. Betul. Ada orang tadinya sudah dikasih hidayah, sudah hijrah, alhamdulillah. Tapi rupanya balik lagi ke dunianya yang hitam dulu. Ke dunianya yang kelam. Kenapa coba, Pak? Enggak dijaga hidayahnya. Dia hijrah, tapi hijrahnya masih setengah-setengah. Dia masih mengingat masa lampaunya dan maksiatnya tersebut. Dia bahkan ada keinginan ingin kembali lagi ke masa lampaunya tersebut. Tapi dia ingin hijrah juga. Ketika hijrahnya itu masih setengah-setengah, tergantung anginnya kuat yang mana. Kalau dia tidak memelihara hidayahnya tersebut dengan sungguh-sungguh, barangkali Allah akan ambil kembali itu hidayah. Kayak antum. Antum kalau nitipin mobil ke teman, sama teman disia-siakan. Udah nih mobil pakai aja sama antum. Ternyata gak pernah diservis. Nabrak sana sini. Aduh. Ini kok teman saya ini ya menyia-nyiakan mobil saya. Udah, saya ambil lagi sini mobilnya. Iya. Walillahil matsalul a'la. Allah memberikan kita apa? Hidayah. Ternyata kias kita sia-siakan. Sudah dikasih hidayah, tapi hidayah yang kita kotori dengan maksiat. Hidayah tersebut kita tidak jaga betul-betul. Jangan salahkan kalau Allah kembali mengambil hidayah itu dari kita, Pak. Kenapa? Karena ternyata hati kita tidak cocok untuk mendapatkan apa? Hidayah. Ternyata hati kita tak pantas mendapatkan hidayah akibat perbuatan kita sendiri. Iya. Ikhwata Islam azanillah. Makanya kalau kita ingin dapat hidayah, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan bagaimana memperbaiki hati supaya hati kita cocok dapat hidayah itu, Pak. Karena hidayah ini butuh tempat yang cocok masalahnya, Pak. Seperti air hujan, makanya Rasulullah SAW ya mengumpamakan hidayah yang beliau bawa itu seperti apa? Air hujan. Dan mengumpamakan tanah itu seperti hati. Hati itu seperti tanah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, asma ba'dani Allah minal huda wal ilm kamathali ghaithin asabat ardan fakanat minha ta'ifah tayyibah qabilatil ma' wa ambatatil kala wal ushbal kathir. Perumpamaan hidayah yang aku diutus oleh Allah dengannya berupa ilmu seperti air hujan yang turun ke mana? Ke tanah. Di antara tanah itu, kata Rasulullah, ada yang subur dan gembur. Ia mudah menerima air hujan dengan baik. Bahkan menumbuhkan tanaman dan rumputan yang banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanah itu, kata Rasulullah, ada yang keras. Dia hanya bisa menahan tapi ia kurang bisa mengambil apa? Manfaat. Ada lagi tanah tersebut kata Rasulullah yang apa? Licin dan tandus, ketika air hujan turun erosi. Yang terjadi apa? Iya, longsor. Kita tidak ingin seperti itu. Ada sebagian orang yang hatinya longsor ketika dapat hidayah. Ketika mendengar ilmu, hatinya apa? Menolak, enggak mau. Enggak mau. Tidak menginginkan hidayah sama sekali. Kenapa? Karena di hatinya sudah merasa asyik dengan maksiat. Hatinya sudah asyik dengan penyakit-penyakit hati tersebut. Penyakit hati tersebut sudah betul-betul kokoh di hatinya tersebut. Sehingga obat pun sudah tidak ada manfaatnya lagi, Pak. Iya. Ikhwata Islam, makanya kalau kita ingin dapat hidayah, oke. Bagaimana dong caranya supaya hati kita menjadi tempat yang paling cocok untuk hidayah? Berarti kita harus bersihkan itu, Pak, hati kita, Pak. Air hujan turun di atas tanah yang subur dan gembur. Sekarang kita berpikir bagaimana menyuburkan tanah tersebut, Pak. Tanyakan kepada para petani. Gimana sih caranya menyuburkan tanah? Oh, dicangkulin dulu. Dikasih apa? Pupuk dan yang lainnya. Sama. Hati kita juga harus kita cangkul, Pak. Dengan apa? Mujahadah. Biasakan dengan ketaatan, zikir dan yang lainnya. Walaupun memang berat di awalnya. Kita cangkuli terus supaya ia terbiasa dengan ketaatan, supaya ia terbiasa dengan kebaikan. Kasih apa? Pupuk zikir, dikasih pupuk ilmu, dikasih pupuk ya berbagai macam ya amalan yang bermanfaat untuk kehidupan. Insyaallah kalau seperti itu hidayah akan tumbuh, akan subur, Pak. Bahkan menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman amal yang ranum. Iya. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Bab umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Wish, berarti Islam agama perang ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Saudaraku, memahami hadis ini harus kita melihat dalil yang lain. Ya, ada orang pernah saya ngisi kajian di suatu tempat. Lalu ada orang berkata begini, Ustaz, saya mau tanya tentang hadis umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Di zaman ini siapa yang harus kita perangi ini, Ustaz? Kita katakan, Pak, tidak setiap orang kafir itu harus kita perangi dengan senjata. Karena orang kafir itu berbeda-beda. Orang kafir ada yang disebut dengan kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir mereka dari negeri mereka. Ya. Maka yang seperti ini kita perangi. Adapun kalau kafirnya tidak harbi, non-harbi. Ini ada tiga. Ada kafir dzimmi. Ya. Ini kafir yang tinggal di negeri Islam tapi bayar jizyah. Ada kafir musta'man. Ini orang kafir yang diberikan keamanan oleh ya, negeri Islam atau seorang muslim, oleh kaum muslimin. Ada lagi kafir mu'ahad, itu orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk berdamai dan untuk tidak saling menyerang. Maka tiga jenis kafir ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi, enggak boleh. Kalau didakwahi silakan, enggak masalah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Jadi hadis ini, Pak, harus kita tafsirkan dengan hadis-hadis yang lain. Tidak bisa sendirian. Kita Masuk hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata. Abu Hurairah ini masyhur ya. Namanya siapa? Namanya itu diperselisihkan oleh ulama siapa namanya. Tapi yang paling kuat insyaallah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ada sahabat atau perawi yang masyhur kunyahnya tapi namanya enggak masyhur. Kayak kita aja, Pak. Antum kenal enggak Ustadz Abu Qatadah? Kenal, namanya siapa? Ya Ustadz Abu Qatadah itu bukan nama, itu kunyah. Namanya siapa? Enggak tahu. Iya. Kenal enggak Ustadz Abu Haidar? Kenal, namanya siapa? Enggak tahu. Iya. Ada. Demikian pula sebagian sahabat ada yang terkenal kunyahnya tapi tidak terkenal apa? Namanya. Abu Hurairah namanya itu diperselisihkan. Siapa namanya yang ya. Kalau tidak salah sampai 10 pendapat atau lebih. Namun yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kapan beliau wafat? Iya. Hari apa wafat beliau? Beliau wafat di hari Senin. Di mana beliau wafat? Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, di pangkuan siapa? Aisyah. Di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ya bahwasanya Rasulullah SAW dipangku oleh Aisyah. Di mana kepala Rasulullah di atas pangkuan Aisyah. Lalu masuklah saudaranya Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Sementara di kantong Abdurrahman ada siwak-siwak. Maka Rasulullah SAW melihat siwak terus. Maka Aisyah faham bahwa Rasulullah SAW suka siwak. Maka diambillah siwak dari kantong Abdurrahman. Faqadamtu, kata Aisyah, lalu aku melembutkan ujung siwak tersebut. Lalu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersiwak dengan bersiwak yang sangat bagus sekali. Kemudian Rasulullah mengangkat ya siwak tersebut ke atas sambil berkata, "Fir rafiqil a'la." Ya. Maka beliau pun kemudian meninggal dunia. Jadi salah, Pak. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika meninggal dunia mengatakan, "Umatku, umatku." Itu riwayat yang batil. Ya. Yang benar, Rasulullah mengucapkan umatku, umatku kapan? Ketika Allah turunkan surat di akhir surat Al-Maidah. Di mana Allah berfirman, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni dosa mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Rasulullah menangis sambil berkata, "Umatku, umatku, umatku." Lalu Allah berfirman kepada Jibril, "Jibril, pergi kepada Muhammad dan bertanyalah kepada dia, apa yang membuat dia menangis?" Sementara Allah lebih tahu dari Jibril. Pergilah Jibril dan bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang membuat engkau menangis?" Maka Rasulullah SAW menangis karena mengkhawatirkan umatnya. Maka kemudian Jibril pun menyampaikan kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa kami akan ridhokan kamu pada umatmu. Dan kami tidak akan menyusahkan kamu." Masya Allah. Itu riwayat yang sahih. Adapun yang tersabar bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal mengucapkan umatku, umatku, ini riwayat yang batilah. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Ketika Rasulullah SAW telah wafat dan diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, ketika Rasulullah SAW telah wafat, Abu Bakar dan Umar serta Uthman sedang bersiap-siap untuk mengurus jenazah Rasulullah SAW. Rupanya mereka bertiga dilaporkan bahwa kaum Ansar sedang berkumpul untuk memilih siapa? Khalifah. Wah, Abu Bakar berkata, wah ini bisa jadi fitnah ini. Bisa perang antara Muhajirin dan Ansar ini. Ayo kita ke sana. Akhirnya pergilah Abu Bakar, Umar dan Uthman ke kaum Ansar yang sedang apa? Ya, bermusyawarah siapa yang akan menjadi khalifah. Dan ternyata kaum Ansar ingin mereka yang jadi apa? Khalifah. Maka kemudian Abu Bakar mengingatkan kaum Ansar. Hai kaum Ansar, apa kalian tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasannya pemimpin itu harus dari Quraisy? Maka Abu Bakar membawakan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka mendengar itu kaum Ansar sadar, salah mereka. Justru yang benar bahwasannya pemimpin itu harus dari siapa? Quraisy. Lalu Abu Bakar langsung memanggil Umar, dipegangnya tangan Umar dan berkata, aku membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar enggak mau, gantian dibaiat oleh Umar. Aku baiat Abu Bakar sebagai khalifah. Semua sepakat kemudian membaiat siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mengisyaratkan tentang kekhilafan siapa? Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW disakitnya menuju kematiannya, Rasulullah bersabda kepada Aisyah apa? Perintahkan Abu Bakar untuk jadi apa? Imam. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Kata pertama apa? Ini isyarat bahwa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Rasulullah juga bersabda, Aballah wal mu'minun illa Abu Bakrin. Allah dan kaum mukminin enggan kecuali memilih Abu Bakar. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu menjadi khalifah berdasarkan nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dibaiatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah. Kita lanjutkan. Wa kafara man kafara min al-arab. Rupanya Pak, sebagian dan banyak orang-orang Arab kembali kafir. Karena di akhir Rasulullah SAW, ya, umur Rasulullah SAW, orang-orang Arab berduyun-duyun masuk Islam. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Innahu kana tawwaba. Apabila datang ya pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat orang masuk Islam berduyun-duyun, maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi Taubat. Ya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab membawa Ibnu Abbas di majlis syura. Majlis apa? Dewan musyawarah yang isinya ulama-ulama sahabat semuanya, Pak. Dibawanya Abu Ibnu Abbas yang masih muda belia itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada dewan syura yang udah pada tua itu, "Apa menurut kalian, menurut pendapat kalian, apa makna ayat ini, idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja?" Oh, itu maksudnya kalau orang-orang begini. Umar berkata, "Ibnu Abbas, bagaimana pendapat kamu?" Kata Ibnu Abbas, "Itu maksudnya dekatnya ajal Rasulullah SAW." Kata Umar, "Demi Allah, itu juga pemahamanku, hai Ibnu Abbas." Dan ternyata benar, Pak. Setelah itu tak lama Rasulullah SAW apa? meninggal dunia. Nanti deh kita lanjutin lagi. Baik, saya kira cukup sampai sini. Tidak ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.